Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Melanjutkan dari apa yang telah kita dengarkan dari penjelasan kata al-mutahharun yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa al-mutahharun yang dimaksud adalah para malaikat. Kemudian kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Kata beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah bahwa kalimat al-kitab al-maknun bila yang dimaksud adalah as-suhuf, lembaran-lembaran allati biaydihim, lembaran-lembaran catatan-catatan yang berada pada tangan-tangan para malaikat, maka maknanya wadih, ya, yang menyentuhnya adalah para malaikat karena mereka adalah yang memegangnya. Kemudian apabila ditafsirkan al-kitab al-maknun dengan makna al-lawh al-mahfuz, maka demikian pula yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, mereka boleh jadi menyentuhnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan boleh jadi mereka tidak menyentuhnya. Ini penjelasan terkait makna al-mutahharun. Baik, kemudian makna mudhinun makna mudhinun Al-mudhinun dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwa makna al-mudahana mudhinun di sini, ya, disebutkan oleh beliau lebih dari 10 pendapat. Dan yang paling rajih bahwa makna mudhinun adalah al-mulayana, bersikap lunak, tidak tegas. Nah, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waddu law tudhinu fayudhinun. Orang-orang kafir Quraisy berharap agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap lunak, melemah dalam dakwahnya. Bersikap halus, sopan kepada orang-orang musyrik. Dalam artian mereka berharap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai mengganggu peribadatan mereka. Jangan sampai ngotot untuk menyeru mereka agar mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Fayudhinun, lalu mereka pun akan bersikap lunak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak akan memerangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini makna mudhinun. Baik. Barakallahu fikum, kita baca tafsirnya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa ammal muqsam 'alaihi, wa ammal muqsam 'alaihi." Adapun yang disumpah atasnya, ya. Untuk makna ini, mungkin asatidzah nanti bisa memberikan masukan pasnya diterjemahkan apa. Nah, saya akan menerjemahkan seperti itu, al-muqsam 'alaihi, yang disumpahi atasnya. Al-muqsam bih, yang disumpah dengannya. Naam, barakallahu fikum, kalau ada faedah nanti bisa saling memberikan faedah tersebut. Fahuwa itsbatul Qur'an, maka itu adalah itsbatul Qur'an, penetapan Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa annahu haqqun la raiba fihi. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah perkara yang benar, hak, hakun. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Wala syakka ya'tari, tidak ada kebimbangan yang menimpanya. Hak, benar. Tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan, tidak ada keraguan sedikit pun. Wa annahu karimun, dan bahwasanya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an adalah karim, mulia. Ay katsirul khair, banyak kebaikan padanya. Al-Qur'anul Karim banyak kebaikan padanya. Al-Karam yang dimaksud adalah al-hasan wal baha wal jamal, indah, elok, cantik, bagus. Nah, Al-Qur'an Karim mulia, bagus, ya, dari sisi thawab, pahalanya. Fal harfu bihasanatin wal hasanatu bi ashri amsalihha. Satu huruf ketika seorang hamba membaca Al-Qur'an, ya, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Tentunya dengan pahala yang sangat besar ini, sebagaimana telah diarahkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, hendaknya seorang hamba berusaha, terus berusaha. Ya, bagi yang sudah mampu membaca Al-Qur'an, maka bersyukur. Ya, bersyukur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya untuk yatlu kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatkan waktu yang kita miliki 24 jam, jangan dihabiskan untuk istirahat. Jangan sampai dihabiskan untuk pekerjaan, jangan sampai dihabiskan untuk keluarga. Jadikanlah pada waktu yang panjang tersebut adanya jadwal untuk kita membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kerongkongan kita kering dari membaca Al-Qur'an. Ya. Jangan sampai malah kita ini kecanduan Android, tiap hari Androidan. Ya, lihat marketplace ataukah lihat chatting dan seterusnya, Telegram. Adapun Al-Qur'an sama sekali tidak pernah dia sentuh, dengan berbagai macam alasan. Ya, karena sibuklah, ataukah karena alasan tidak mampu. Kata beliau, kalau misalkan seorang hamba, ya, tidak ada usaha sama sekali untuk dia bisa membaca Al-Qur'anul Karim, nyerah dia. Kemudian, ya, dia membaca Al-Qur'an dengan salah-salah, maka dia athim, karena dia tidak ada usaha. Artinya bagi seorang yang belum bisa membaca Al-Qur'an, maka hendaknya dia hirs, semangat. Alhamdulillah, para talabah atau khirij, ya, dari lulusan TD, banyak yang mampu untuk mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya, belajar bersimpuh di hadapan mereka, ya, belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya, agar pahala, agar bacaan kita diberikan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Qur'an Karim fi atharihi 'ala al-qulub wa salahiha. Al-Qur'an itu mulia, baik, al-hasan wal baha wal jamal. Baik dalam atharnya, efeknya terhadap qulub, wa salahiha, dan kebaikan, kesehatan qalbu. Ya, jangan sampai kita perhatian dengan, ya, jasad kita dengan membeli suplemen-suplemen yang mahal, herbal-herbal yang mahal, ternyata kalbu kita sakit. Ya, kalbu kita sakit yang menggerakkan anggota badan kita, lisan kita. Ya, karena salah al-qalb ini akan menjadi salah al-jawarih kita, seluruh anggota badan kita, seluruh gerak-gerik kita. Nah, maka ketika seorang hamba membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dia resapi maknanya. Bukan membaca Al-Qur'an sambil melamun sambil memikirkan urusan dunia, maka asarnya begitu indah sekali. Ya. Akan menjadikan seorang hamba tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan seorang hamba ya, ingat terhadap akhirat. Nah. Kemudian fa inna qira'atul Qur'an talinul qulub. Ya. Membaca Al-Qur'an akan melunakkan qalbu. Ya. Dan waktu yang terbaik untuk membaca Al-Qur'an adalah di malam hari. Ya, karena itulah waktu di mana seorang hamba lepas dari kesibukan. Nah, dia bangkit di malam hari melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat malam diiringi dengan membaca Al-Qur'an. Ya, maka itu adalah waktu yang ideal untuk seorang hamba bisa meresapi makna-makna dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa tujibul khusyu' lillahi 'azza wa jalla. Dan mengharuskan seorang khusyu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karimun fi atharihi bi da'watin nas ila syari'atillah. Mulia baik dalam efeknya. Ya. Menyeru manusia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'anul Karim ya adalah kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala di mana kalimat-kalimatnya begitu indah. Susunannya begitu indah, makna-maknanya begitu dalam. Ya. Seorang yang berakal, seorang yang memiliki kalbu yang sehat maka dia akan memahami bahwa ini adalah hak, ini adalah benar. Dan saya harus tunduk kepadanya. Ya. Dan dia akan menerima kebenaran tersebut. Nah, ini makna dari ya, kathirul khair. Ghazirul ilmi. Ghazirul ilmi. Bahwa Al-Quran itu penuh dengan ilmu. Fakullu khairin wa ilmin fa innama yustafadu min kitabillah wa yustambatu min. Dan setiap kebaikan dan ilmu hanyalah diambil faedahnya dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yustanbatu minhu, dan dikeluarkan dari Al-Qur'anul Karim. Tabarakallahu fikum. Ini yang bisa kita dengarkan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu wa barakallahu fikum.